على ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla meskipun kondisi hujan, namun alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali berjumpa dan berkumpul untuk kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Miyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Kita masih dalam penyebutan bab yang terkait tentang adzan dan iqamah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan sedikit dari penjelasan yang terkait tentang hikmah yang terdapat atau dibalik disyariatkannya adzan. Demikian pula yang telah kita sebutkan adalah yang terkait dengan keutamaan adzan dan keutamaan al-muadzin. Sehingga insyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan ke permasalahan yang berikutnya, yaitu permasalahan yang kedua. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutu sihhatihima, syarat-syarat sah keduanya. Maksudnya adalah syarat-syarat sahnya adzan dan iqamah, yang apabila salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka adzan yang dikumandangkan dianggap tidak sah, sehingga harus diulang sampai menyempurnakan seluruh dari syarat-syarat adzan tersebut. Nah, karena sebagaimana dalam ibadah-ibadah secara umum, masing-masing ibadah tentunya memiliki syarat-syarat. Kenapa di dalam ibadah itu ditentukan syarat? Karena memang ibadah itu harus sesuai dengan bimbingan, harus sesuai dengan arahan. Tidak semata-mata seseorang itu mengerjakan ibadah tersebut tanpa dia memperhatikan syarat-syarat yang ada di dalam ibadah tersebut. Sebagai contoh, seperti sholat. Di antara syarat sholat adalah menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Seandainya ada orang yang mengerjakan sholat dia sempurna dalam artian gerak-gerakannya, bacaannya, semuanya dibaca. Akan tetapi dia mengerjakan sholat tidak mengarah ke arah kiblat. Jangan kemudian beranggapan yang penting kan saya sholat. Jawabannya tidak boleh yang seperti itu. Semua harus dengan bimbingan. Di dalam ibadah sholat disyaratkan untuk menghadap kiblat, maka seorang yang sholat diharuskan. Sehingga apabila dia menyengaja mengerjakan sholat tanpa menghadap ke arah kiblat, maka sholat yang dikerjakan tidak sah, disebabkan karena dia tidak menyempurnakan syarat-syaratnya. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah permasalahan adzan dan iqamah. Juga harus diperhatikan dan disempurnakan syarat-syaratnya agar adzan dan iqamah tersebut menjadi sempurna dan dihukumi sah. Nah, yang pertama, syarat yang pertama adalah al-islam. Fala yasihani minal kafir. Yang pertama adalah Islam, yakni yang mengumandangkan adzan tersebut adalah seseorang yang beragama Islam, seorang muslim. Sehingga keduanya, fala yasihan, adzan dan iqamah, keduanya tidak sah minal kafir, yang dikumandangkan dari seorang yang kafir. Dengan berbagai macam agama. Nah, meskipun itu ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasara. Terlebih lagi selain dari mereka, ketika mengumandangkan adzan, maka adzannya tidak sah. Maka adzannya tidak sah. Dan ini mencakup seluruh jenis-jenis ibadah, sholatnya dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim menyebutkan terkait dengan yakni sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencegah dari menerima sedekah-sedekah dari mereka, tidak lain kecuali disebabkan karena mereka masih kafir, kufur kepada Allah dan kufur terhadap Rasulullah. Sehingga sedekah yang mereka berikan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan bernilai pahala. Disebabkan karena mereka masih kafir kepada Allah dan Rasulnya. Sampai tatkala mereka sudah masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka amal ibadah mereka diterima insyaallah biiznillah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, syaratnya yang pertama harus seorang muslim. Yang kedua, al-aqlu. Al-aqlu yakni berakal. Yakni berakal, orang tersebut memiliki akal yang sempurna. Fala yasihani minal majnuni wasakarani wa ghairil mumayyiz kasairil ibadat. Maka adzan dan iqamah, fala yasihani, keduanya tidak sah apabila dikumandangkan dari al-majnun, orang yang gila, wasakaran, orang yang mabuk, wa ghairil mumayyiz, dan orang yang bukan atau anak yang belum mencapai usia mumayyiz. Ya, ini yang pada umumnya berumur 7 tahun. Sehingga anak yang belum mencapai usia 7 tahun, maka tidak sah adzan yang dikumandangkan. Kasairil ibadat, seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti seluruh ibadah yang lainnya. Sholatnya tidak diterima dari orang yang gila, orang mabuk, orang atau anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz. Nah, dan yang lainnya termasuk adalah adzan dan iqamah. Meskipun anak tersebut seandainya memiliki suara yang bagus, seandainya, karena mungkin dilatih, Namun apabila anaknya belum sampai usia mumayyiz, maka tidak disyariatkan untuk mengumandangkan azan di masjid. Nah, karena akalnya belum sempurna. Dalam hal ini, akalnya belum sempurna. Nah, termasuk pula orang yang lindur. Nah, orang yang lindur, yang bangun dari tidurnya dalam keadaan dia tidak sadar. Ini juga termasuk orang yang akalnya belum, yakni tidak sehat, belum kembali normal. Sehingga ketika mengumandangkan azan, maka azannya tidak diterima. Meskipun azannya itu sempurna. Meskipun azannya itu sempurna. Kemudian syarat yang berikutnya, yang ketiga, az-zukuriyah. Ini yang mengumandangkan azan adalah dari kalangan kaum laki-laki. Bukan dari seorang wanita. Disebabkan karena memang wanita itu adalah aurat, termasuk adalah suaranya. Suara seorang wanita tidak diperbolehkan untuk diperdengarkan kepada laki-laki. Karena khawatir menjaga fitnah yang akan terjadi menimpa pada laki-laki ataupun wanita tersebut. Tidak mengapa seseorang wanita berucap kepada laki-laki apabila ada ini hajah, ada kebutuhan, tanpa wanita tersebut melembutkan suaranya atau melantun-lantunkan suaranya ketika berbicara dengan laki-laki dalam hal ini yang bukan mahramnya. Nah, tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qaul wa yatma'u alladhi fi qalbihi marad." Maka janganlah kalian para wanita yakni memerdukan, merendahkan atau yakni mengindahkan suara-suara mereka yang akan menjadikan hati-hati orang yang berpenyakit itu akan terfitnah, menjadi tamak, menjadi rakus terhadap wanita. Tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan terjadinya diskusi, apalagi perempuannya kemudian dengan suara-suara yang menggoda. Waliyadzubillah. Dengan kemudian kita menganggap itu sebagai permasalahan biasa saja kok seperti itu. Iya, khawatir untuk menutup fitnah yang sampai ketika itu menjadi kebiasaan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari perbuatan-perbuatan yang keji. Semua itu berawal dari suara. Atau pertama itu berawal dari pandangan. Ketika seseorang mengumbar auratnya, seorang wanita mempertontonkan auratnya kepada para wanita, kepada para lelaki. Apakah itu dengan menampakkan ataukah dengan menutup, namun menutup dengan pakaian-pakaian yang membentuk postur tubuhnya dengan pakaian-pakaian yang ketat. Nah, karena kalau kita perhatikan zaman sekarang ini, subhanallah, kadang kalau kita lihat itu agama Islam seolah-olah jadi permainan. Atasnya berjilbab, nutup rambutnya, tapi dari pakaian kemudian ke celana. Atasnya pakai jilbab, pakai kaos yang membentuk tubuhnya. Ke bawahnya pakai celana jeans yang membentuk kakinya. Ini kan musibah. Dalam artian ya mendingan gak usah. Percuma juga seperti itu. Justru itu akan menjadi seolah-olah agama Islam itu permainan. Kalau hendak berjilbab dengan jilbab yang syar'i, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya nisa'an nabi, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan katakan kepada seluruh kaum muslimat agar mereka menjatuhkan, yakni merendahkan jilbab-jilbab mereka sampai ke bawah. Itu yang syar'i. Tidak jilbab itu kemudian digulung di leher, kemudian mempertontonkan tubuhnya dengan pakaian yang ketat. ini merupakan musibah. Nah, sehingga tentunya bagi seorang wanita atau muslimat apabila hendak mengamalkan syariat Islam terkait dalam hal ini adalah jilbab, maka sempurnakan, amalkan secara sempurna. Jangan kemudian hanya setengah-setengah, kemudian bukan untuk mengangkat agama Islam, justru itu akan menjadikan Islam itu hina di mata musuh-musuh Islam. Nah, kembali dalam pembahasan kita, masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yaitu syarat, di antara syarat muadzin atau syarat azan yang mengumandangkan hati, yang mengumandangkan azan harus dari kalangan kaum laki-laki. Fala yasihani minal mar'ati lil fitnati bi sawtiha wala minal khunsa li'adamil ilmi bi kaunihi dzakaran. Tidak sah azan dan iqamah yang dikumandangkan dari seorang wanita disebabkan akan menimbulkan fitnah. Nah, disebabkan karena akan menimbulkan fitnah. Sehingga dalam hal ini para wanita pun apabila di antara mereka hendak mengerjakan sholat jemaah, jemaah sesama mereka, maka sebagian para ulama tidak mensyariatkan bagi mereka untuk azan. Sehingga apabila mereka hendak mendirikan sholat secara berjamaah bagi kaum wanita sesama mereka, maka cukup bagi mereka mengumandangkan iqamah, dan itu pun mereka tidak diperbolehkan untuk mengeraskan suara mereka sampai keluar terdengar oleh kaum laki-laki. Nah, terlebih lagi kalau memakai mikrofon, maka tidak diperbolehkan. Wala minal khunza, dan tidak boleh pula atau tidak sah azan yang dikumandangkan oleh khunsa, yaitu banci atau bencong. Li'adamil ilmi, karena tidak diketahui, biqaunihi dzakaran, tidak diketahui, yakni dia ini dari laki-laki, jenis kelamin laki-laki atau wanita ini. Nah, dari tubuhnya seorang laki-laki, namun gayanya perempuan. Tangannya berotot, kakinya berotot, dadanya berotot. Tapi ketika keluar pakai alis, pakai cilak, pakai kupur, pipinya di merah-merahin dikit pakai ginju. Ini laki-laki atau perempuan ini? Tidak diketahui ini. Lalu bagaimana kalau dia mengumandangkan azan? Maka tidak sah. Karena orangnya tidak jelas. Tidak jelas orang ini laki-laki atau perempuan. Nah, maka di sini disebutkan di antaranya syaratnya adalah harus dari kaum laki-laki yang jelas dia adalah laki-laki. Nah, sehingga tidak sah dari azan yang dikumandangkan oleh wanita ataupun seseorang yang tidak diketahui jenis kelaminnya. Kemudian yang keempat, ayyakunal adzan fi waqti shalah fala yashih qabla dukhuli waqtiha. Syarat yang keempat adalah azan yang dikumandangkan fi waqti shalah, harus pada waktu sholat, yakni azan yang dikumandangkan disyaratkan pada waktu sholat yang sudah masuk, yang telah tiba, telah diyakini dan diketahui waktu sholat telah tiba, maka barulah mengumandangkan azan. Fala yasih, maka tidak sah azan qabla dukhuli waqtiha, sebelum masuk waktu sholat. Seandainya zuhur setengah satu, seandainya setengah satu pas, ya berarti adanya harus setengah satu atau lewat sedikit. Namun tidak diperbolehkan sebelum setengah satu dikumandangkan adzan. Nah, tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana apabila adzan tersebut atau orang tersebut lupa? Maka berangkat dari syaratnya adalah harus telah masuk waktu sholat, berarti adzan yang dia kumandangkan itu tidak sah, sehingga dia harus mengulang adzannya. Dia harus mengulang adzannya, menunggu sampai waktu sholat telah tiba atau telah masuk, baru kemudian dia mengumandangkan adzan. Ghairal adzanil awwal lil fajri wal jumu'ah, kecuali adzan yang pertama pada fajar, pada sholat subuh, dan adzan pertama di dalam sholatul jumu'ah. untuk sholat subuh memiliki dua azan. Azan yang pertama yang dikumandangkan sebelum masuk waktu sholat subuh. Azan yang kedua dikumandangkan setelah masuk waktu sholat subuh. Sebagaimana disebutkan oleh Bilal atau apa, lupa saya sahabatnya, disebutkan bahwasanya inna bilalan yu'adzinu billail fakulu washrabu. Rasulullah bersabda, inna bilalan yu'adzinu billail fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di malam hari, maka silakan makan minum sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan azan yang berikutnya, azan yang kedua. Nah, Bilal mengumandangkan azan di malam hari, maka silakan bagi yang sahur lanjut makan dan minum sampai dikumandangkan azan oleh ibnu ummi maktum yang menunjukkan telah masuknya waktu sholat subuh. Sehingga diketahui dari sini bahwasannya untuk sholat subuh memiliki dua adzan. Adzan yang pertama di malam hari sebelum tiba waktu sholat subuh, dan adzan yang kedua adalah ketika telah masuk waktu sholat subuh. Tujuan adzan yang pertama adalah untuk membangunkan orang yang masih tidur agar mengerjakan sholat malam atau sholat witir, dan sekaligus adzan yang pertama untuk memberikan tanbih kepada orang yang sedang sholat tahajud agar menyelesaikan sholatnya disebabkan sebentar lagi akan habis waktunya dengan masuknya waktu sholat subuh. Ini tujuan yang pertama, adzan yang pertama. Hanya saja para ulama mereka berselisih dalam azan subuh pertama ataukah yang kedua untuk mengumandangkan azan yang berlafaz as-salatu khairun minan naum. Ini diperselisihkan oleh para ulama dan masing-masing memiliki hujjah yang kuat. Hujjah yang kuat, bahkan mereka dari dua kubu perselisihan para ulama ini, mereka berhujjah dengan satu hadis. Satu hadis yang sama, sebagian berpendapat dengan hadis tersebut menunjukkan as-salatu khairum minanau dibaca pada azan yang pertama. Kubu yang berikutnya dengan dalil yang sama, oh hadis ini tidak, justru hadis ini menunjukkan bahwasanya as-salatu khairum minanau dikumandangkan pada azan yang kedua. Nah, sehingga terjadi khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Semua kembali kepada mana yang kita kuatkan. Namun dalam hal ini saya sendiri lebih condong bahwasannya as-salatu khairu minanau ini dikumandangkan pada adzan yang pertama. Karena dibalik hikmah as-salatu khairu minanau, salat itu lebih baik dari tidur, itu untuk membangunkan orang yang masih tidur agar kemudian bangun dan mengerjakan salat tahajud dan witirnya, dan sekaligus untuk memberikan tanbih kepada orang yang sudah bangun, sudah salat, untuk menutup, menyelesaikan sholat malamnya, tahajudnya, dan witirnya, karena waktu sholat malam atau sholat witir sebentar lagi akan habis dengan adzan yang kedua. Nah, sehingga kembali dalam pembahasan, secara asal adzan itu dikumandangkan ketika waktu sholat telah tiba atau telah masuk, terkecuali adzan pertama dari sholat subuh. Adzan yang pertama dari sholat subuh dikumandangkan sebelum masuk waktu sholat subuh. Diperkirakan oleh para ulama paling tidaknya itu sejaraknya setengah jam. Setengah jam dari adzan pertama dan yang kedua, atau maksimal paling lama satu jam antara adzan pertama dan adzan yang kedua. Demikian pula adzan pertama dari sholatul jumu'ah. Nah, mengisyaratkan di sini beliau, pengarang kitab ini, beliau berpendapat bahwasannya sholatul jumu'ah memiliki dua adzan. Ya, dalam hal ini memang terjadi perselisihan di antara para ulama. Terjadi perselisihan di antara para ulama terkait dengan sholatul jumu'ah yang dikerjakan di hari Jumat, apakah memiliki satu adzan atau dua adzan. Kalau kita berbicara pada zaman Rasulullah SAW, maka sholat Jumat pada zaman Rasulullah hanya dengan satu adzan. Lalu kenapa di sini beliau menyebutkan sholat Jumat memiliki dua adzan? Dua adzan untuk sholat Jumat terjadi pada zaman Uthman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala. Ketika waktu itu kaum muslimin sudah menyebar berbagai macam kabilah, kampung-kampung, wilayah-wilayah telah dikuasai oleh kaum muslimin. Jumlah umat Islam semakin banyak, berjauhan dari Masjid Nabi atau Masjidil Haram, sehingga Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'anhu pun beranggapan atau memahami apabila azan ini cuma satu ketika hendak azan naiknya khatib ke atas mimbar, ini khawatir orang-orang yang jauh akan terlambat. Orang-orang yang jauh akan terlambat untuk menghadiri sholatul Jumat. Kalau kita kan enak pakai kendaraan motor, kalau zaman dahulu tidak, mereka berkilo-kilo sampai jalan kaki mendatangi masjid untuk mengerjakan sholatul Jumat. Nah, sehingga dari situ akhirnya pun Uthman bin Affan berijtihad, beliau membuat dua kali adzan. Adzan yang pertama pada sholatul Jum'ah dikumandangkan sebelum masuk waktu sholat Jum'at. Ini adzan yang pertama dari sholatul Jum'ah. Kapan dikumandangkan? Sebelum masuk waktu sholat Jum'at atau sebelum masuk waktu sholat zuhur. Sehingga matahari belum condong ke arah barat. Belum condong ke arah barat. Yakni sebelum masuk waktu sholat Jum'at. Ini dikumandangkan azan yang pertama. Barulah kemudian ketika masuk waktu sholat Jumat, ketika khatib telah tiba, baru kemudian dikumandangkan azan yang kedua. Ketika khatib telah naik ke atas mimbar, memberikan salam, barulah kemudian mengumandangkan azan yang kedua di hari Jumat setelah masuknya waktu sholat Jumat. Nah, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Dan kalau tidak salah di Saudi pun dua kali adzan kalau tidak salah. Nah, ada yang pernah umroh? Iman pernah umroh? Nah, kalau tidak salah di Saudi dua kali adzan. Seperti ini pengarang kitab ini berpendapat dua kali adzan. Akan tetapi kita tidak bisa mengingkari pula mereka mengerjakan dua kali azan karena itu juga dikerjakan oleh para sahabat, kita tidak bisa mengingkarinya. Akan tetapi wa khairul huda huda nabiyina Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinukilkan di dalam salatul Jumat beliau mengerjakan atau pada zaman beliau diadakan dua kali azan pada salat Jumat. Namun yang ada hanya sekali ketika khatib naik mimbar kemudian dikumandangkan azan. Namun sekali lagi kita pun tidak bisa mengingkari orang ini sebagian kaum muslimin yang mereka mengumandangkan dua kali azan di dalam sholatul Jumat. Karena hal tersebut juga dilakukan oleh sahabat yang mulia, khalifah yang ketiga setelah Umar ibn Khattab, yaitu sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi yang perlu diperhatikan bagi sebagian kaum muslimin yang mereka mengumandangkan azan dua kali untuk sholat Jumat, maka perlu kita untuk mengetahui azan yang pertama yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah pada saat sebelum masuk waktu sholat Jumat, untuk memanggil kaum muslimin yang mereka berada jauh dari masjid. Ya, ini mengingatkan, oh itu sudah azan, berarti kita harus cepat-cepat. Sebentar lagi ini akan azan yang kedua atau sebentar lagi khatib akan tiba, khawatir kita akan terlambat. Sehingga maka ditanbih, diperingatkan dengan azan yang pertama tadi. Baru kemudian setelah itu ketika khatib telah tiba, naik ke atas mimbar, barulah kemudian dikumandangkan azan yang kedua yang menunjukkan telah masuknya waktu sholatul Jumat. Nah, kita ulangi apa yang disebutkan oleh beliau, fala yasih qabla dukhuli waqtiha ghairu al-adhan al-awwal lil fajr wal jum'ah. Maka tidak sah azan yang dikumandangkan sebelum masuk waktu salat. terkecuali adzan pertama dari sholat subuh dan adzan pertama dari sholat Jumat. Fayajuzu qoblal waqti, maka boleh dua adzan ini dikumandangkan sebelum waktunya. Wa antakunal iqamatu inda iradatil qiyami bis-shalah, dan hendaklah iqamah dikumandangkan apabila hendak menegakkan salat atau salat hendaklah sebentar lagi akan didirikan. Nah, ini maksudnya adalah iqamah, jangan kemudian imam belum ada dia langsung adzan langsung iqamah, loh enggak salat nanti aja qomat dulu aja sambil nunggu imam. Nah, ini tidak boleh karena iqamah itu di dalam lafadznya itu apa? Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Qad di sini adalah taukid dengan makna taqrib. Ya, ini penegasan bahwa sebentar lagi salat akan tiba, didirikan. Sebentar lagi salat akan didirikan. Nah, sehingga tidak boleh kemudian habis adzan langsung iqamah. Loh, enggak salat nanti. Qomat aja dulu sambil nunggu imam. Nah, ini tidak diperbolehkan. Iqamah itu dikumandangkan ketika betul-betul hendak didirikan sholat. Datang imam, maka ditegakkan iqamah, kemudian langsung mengerjakan, memulai sholat. Nah, memulai sholat. Sehingga dalam hal ini, untuk iqamah yang memiliki hak dalam hal ini untuk dikumandangkan apabila imam sholat rawatib telah tiba. Nah, sehingga apabila imam rawatib belum tiba, dalam hal ini imam yang tetap di masjid tersebut belum tiba, maka jangan dikumandangkan iqamah atau kalau seandainya sudah diwakilkan oleh yang lainnya. Dan dalam hal ini pun seorang yang mengumandangkan iqamah harus mengetahui kalau seandainya ini imamnya tidak hadir seandainya karena sakit sebagai contoh, maka dia harus mencari pengganti. Dia harus mencari pengganti sampai dia dapat ini siap untuk menjadi imam, baru dikumandangkan iqamah. Jangan diperdisikan imamnya ini tidak ada, langsung dia iqamah. Siapa menjadi imam? Belum ditunjuk. Akhirnya apa kaum muslim? Toleh kanan, toleh kiri, toleh kanan sampai ke belakang, toleh semua. Imamnya siapa ini? Nah, tidak pantas yang seperti ini. Kalau diperkirakan imam rawatib yang biasa menjadi imam itu tidak hadir, maka muadzin pun hendaklah mencari pengganti dari imam tersebut. Kalau seandainya di situ sudah dijadwal imam sholat ini, seandainya ini penggantinya ini, maka cari penggantinya tadi yang sudah tertulis dijadwalkan. Kalau seandainya tidak ada lagi, baru mencari yang lainnya yang siap menjadi imam. Ketika sudah menemukan, baru dikumandangkan iqamah. Jangan asal iqamah, imamnya siapa? Belum ada, penting iqamah. Nah, ini tidak boleh, tidak pantas yang seperti ini. Nah, karena iqamah itu ditegakkan ketika telah ada imam yang hendak memimpin sholat yang akan ditegakkan. Kemudian syarat yang kelima, ayyakunal adzan murattaban mutawalian. Adzan yang dikumandangkan harus tertib mutawalian. Yang pertama dia harus tertib berurutan. Mutawalian harus muwalah, dalam artian selesai satu langsung ke berikutnya. Harus berurutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan langsung hayya 'alas shalah. Duh, orang kaget. Habis ayat shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh. Ini tidak berurutan. Hukumnya apa? Tidak boleh. Harus berurutan dengan lafaz-lafaz yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Tidak boleh diacak. Meskipun yaitu lafaz-lafaz dan tidak boleh. Yang pertama dahulu apa, kedua, berikutnya, berikutnya, dan berikutnya. Tidak boleh pertengahan didahulukan, nanti yang pertama diakhirkan. Tidak boleh. Kemudian mutawalian, yakni selesai satu, maka kemudian langsung ke yang berikutnya. Tidak boleh dijeda dengan waktu yang lama. Habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, balas SMS. Nah, sudah balas, baru Allah. Nah, tidak boleh. Harus langsung selesai ketika diperkirakan kaum muslimin sudah menjawab berikutnya. Atau mungkin setelah itu langsung diam ngopi dulu atau santai cerita baru nanti lanjut lagi. Tidak boleh, harus mutawali. Selesai satu kalimat langsung ke kalimat yang berikutnya. Nah, dan dalam hal ini antara adzan dan iqamah hendaklah dibedakan. Hendaklah dibedakan. Dalam artian panjang pendeknya dibedakan. Tidak boleh kemudian adzan itu yakni panjangnya dia mengumandangkan adzan seperti iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti dia iqamah. Karena iqamah nanti kita akan sebutkan itu kalau kita lihat dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa macam, adzan juga demikian. Adzan juga demikian, ada beberapa macam lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah atau beberapa cara yang diajarkan oleh Rasulullah sehingga harus dibedakan. Apakah adzan itu lebih sedikit panjang iqamah yakni pendek. Nah, kemudian adzan juga harus diperkirakan antara kalimat ke kalimat yang berikutnya itu harus dikasih jeda sedikit untuk memberikan kesempatan kepada kaum muslimin menjawab adzan tersebut. Nah, kasih jeda sedikit untuk memberikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk menjawab adzan tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar. Baru Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu la ilaha. Ini tidak ada jeda. Jadi orang yang mendengarkan mau apa namanya menjawab akhirnya bingung. Allahu akbar, Allahu akbar. Iya kan? Kenapa? Karena tidak ada jeda. Harus diberikan kesempatan yakni untuk memberikan kesempatan kepada kaum muslimin yang mendengarkan adzan tersebut untuk menjawab dengan tenang dan baik di dalam menjawab. Kama waradat bidzalika sunnah wa kadzal iqamah wa sayati bayanuhu fil kalam ala sifatil adzan wal iqamah. Adzan harus tertib berurutan sebagaimana yang datang dengannya sunnah Rasulullah. Demikian pula iqamah juga harus berurutan dan selesai satu kalimat ke kalimat yang berikutnya dan akan datang penjelasannya pada pembicaraan tentang sifat adzan dan iqamah. Nah, karena kalau kita yang ketahui adzan itu yang seperti biasa dengar kita dengar. Namun di sana ada sifat adzan yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa yang dikenal dengan adzan Abi Mahdzurah. Adzan Abu Mahdzurah dengan sedikit perbedaan dengan adzan yang biasa kita dengar. Kemudian yang keenam, ayyakunal adzan wa kadzal iqamah bil lughatil arabiyyah wa bil alfadhil lati waradat biha sunnah. Hendaklah adzan dan iqamah, adzan demikian pula iqamah dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan menggunakan bahasa Arab pertama dan yang kedua dengan lafaz-lafaz yang datang dengannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama harus dengan bahasa Arab. Jangan kemudian adzan dengan terjemahan adzan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, tidak boleh. Meskipun itu arti dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau mungkin pakai bahasa butun katanya. Apa? Bahasa butun artinya Allahu Akbar. Atau dengan bahasa Bugis. Tidak boleh. Harus dengan bahasa Arab. Kemudian dengan lafaz-lafaz yang telah diajarkan. Jangan mentang-mentang yang penting kan bahasa Arab, namun lafadznya diganti. Jangan. Seandainya Allahu Akbar, Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar diganti Allahu A'zam, Allahu A'zam. Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Ya artinya benar, namun lafadz tersebut tidak diajarkan di dalam syariat. Adzan itu dengan lafadz Allahu Akbar. Sehingga yang pertama harus dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian harus dengan lafaz-lafaz yang datang dengannya syariat, sunnah. Jangan mentang-mentang bahasa Arab kemudian lafaznya dengan menggunakan cara-cara sendiri, tidak boleh. Karena adzan ini termasuk di antara amalan-amalan yang sifatnya tauqifiyah, yang kita itu berhenti atau kita itu mengamalkannya betul-betul seperti yang diajarkan di dalam syariat. Tidak boleh kita merubah, tidak boleh kita yakni memodifikasinya menjadi azan-azan modern seandainya, atau dengan azan, lafaz azan zaman now seandainya. Allahu Akbar diganti dengan yang lainnya, Allahu A'la atau Allahu A'zam, Allahu Akram, Allahu Ajal seandainya. Tidak boleh, meskipun itu lafaz-lafaz yang maknanya baik, maknanya benar, akan tetapi lafaz tersebut tidak pernah digunakan di zaman Rasulullah SAW, sehingga pun sampai sekarang ini dan sampai nanti hari kiamat tidak boleh azan, tidak boleh dirubah lafaz-lafaznya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan permasalahan yang kedua, dan insyaallah mungkin pada pertemuan yang berikutnya kita masuk pada permasalahan yang ketiga yang akan membahas atau menyebutkan tentang sifat-sifat yang disukai bagi seorang yang mengumandangkan azan. Kriteria yang baik dan yang disukai bagi seorang muadzin. Nah, tiga ini ada 6 syarat. Mudah-mudahan diperhatikan bagi seseorang yang mengumandangkan azan agar kemudian azannya menjadi sah dan baik. Dan apabila salah satu saja tidak disempurnakan dari syarat-syarat ini, maka sebagaimana yang kita sebutkan tadi, adab yang dikumandangkan tidak sah, sehingga harus diulang kembali adab tersebut. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya yang apabila tidak sah, apabila memiliki hukum wajib, maka harus diulangi. Seperti sholat, kalau tidak sah maka harus diulangi. Maka harus diulangi. Puasa, seandainya harus tidak sah, maka dia harus menggantinya. Harus menggantinya dan yang lainnya. Haji pun demikian. Apabila tidak sah, maka dia harus mengulanginya. Maka dia harus mengulanginya dalam hal ini tentunya tahun depan. Ya. Jangan mengulangi haji di bulan berikutnya. Nah, tidak sah, karena haji itu sifatnya mudhayyaq. Waktunya itu sempit, hanya pada waktu tertentu. Beda kalau umrah. Kalau umroh, waktunya itu ibadahnya itu muwasa, waktunya itu longgar, lapang, di bulan apapun boleh. Kalau haji tidak boleh. Nah, walhasil ini masyaallah rahimakumullah, kita telah menyelesaikan permasalahan yang kedua, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.